Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembahasan dari syarah kaifiyat salatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada fara' yang ke-30. Qauluhu, yaitu qaulul musannif rahimallahu taala, in kana imaman aw munfaridan, perlu memiliki sutrah jika dia jadi imam atau orang yang salat sendirian. Mafhum kalamihi, yang kita pahami dari perkataan beliau semacam ini, bahasanya memiliki sutrah tidaklah disyariatkan kecuali bagi imam dan orang yang salat sendirian, tidak dituntunkan bagi makmum. Wa kadzalik, dan memang demikian, maka tidaklah terdapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula para sahabatnya memiliki atau mengambil sutrah untuk makmum. Bahkan hadis Ibnu Abbas menunjukkan ala tarki dzalika, tidak adanya demikian. Ibnu Abbas mengatakan, aqbaltu, aku datang berkendaraan mengendarai keledai atan, keledai betina, dan aku ketika itu hampir balir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat jadi imam bagi binasi bagi para sahabat di Mina ila ghairi jidarin, tanpa menghadap ke dinding. Kalimat ini ila ghairi jidarin dipahami oleh jumhurul fuqaha dengan pengertian ila ghairi sutratin. Sehingga ini jadi dalil jumhur untuk mengatakan bahasanya sutrah itu sunnah muakkadah dan tidak wajib. Maka aku lewat di hadapan, di depan sebagian saf, dan aku turun dari keledai, kemudian aku lepas keledai betina itu untuk merumput. Lantas aku masuk dalam saf dan tidak ada satupun yang mengingkari apa yang aku lakukan. Ya, maka hadis ini menunjukkan bahwasanya makmum itu tidak memiliki sutrah. Ya, dan oleh karena itu diperbolehkan keledai lewat di depannya makmum di antara saf. Syaikh Ibnu Baz rahimallahu taala mengatakan hadis ini dalil bahwasanya makmum, sutrahnya makmum adalah sutrahnya imam, maka tidaklah membahayakan bagi makmum orang-orang yang lewat di depannya makmum jika imam sudah memiliki sutrah. Ya, meskipun tentu tidaklah diragukan bahasanya lewat di depannya makmum tentu mengganggu kenyamanan sholat si makmum. Oleh karena itu maka maka semaksimal mungkin hal tersebut diminimalisir. Jika seorang itu perlu lewat di depannya makmum, maka tidaklah dia lewat, namun diminimalisir sebisa mungkin. Waqala Abu Dawud, Abu Dawud mengatakan ada judul bab di Sunan Abi Dawud, bab sutratul imam sutratu man khalfahu, bab bahasanya sutrahnya imam sutrah makmum di belakangnya. Kemudian beliau meriwayatkan dengan sanad yang sahih, dan sanad yang sahih dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya yaitu Shu'aib bin Muhammad, dari kakeknya Shu'aib, karena Shu'aibnya adalah Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr ibn Al-As, maka dari kakeknya Shu'aib yaitu Abdullah bin Amr ibn Al-As, sahabat Nabi. Abdullah bin Amr ibn Al-As mengatakan, habatna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami singgah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min thaniyatil adakhira, di satu tempat namanya Saniyah Adzair. Tentu harusnya habis Saniyah itu tidak ada koma karena Adzakhirah itu nama tempat. Di Sarah Sunan Abi Dawud di Aunul Ma'bud disampaikan tentang Saniyatul Adzakhir, satu tempat bainal haramain musamma bijam'i idkhir, satu tempat di antara dua tanah haram. Ini yang disebut, sebutan lainnya adalah jam'u idkhir. Kemudian fahadarati sholatu, maka tibalah waktu sholat. Lantas fasolla ila jidarin, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menghadap tembok, itu maksudnya menghadap sutra. Yang dimaksud dengan tembok di sini di Aunul Ma'bud disampaikan maknanya huwa ma yurfa'u haulal mazra'ati kal jidari, dia adalah tanah yang ditinggikan di sekeliling kebun. Di sekeliling kebun, misalnya kebun kurma, maka ada tanah keliling. Ada tanah keliling mengelilingi kebun tersebut dan tanahnya ditinggikan. Tanahnya ditinggikan daripada yang lain sebagai batas. Ini kebun saya. Itu yang dimaksud dengan tembok di sini. Fattakhadahu kiblatan, Nabi meletakkan tembok tersebut di arah kiblatnya, sedangkan kami di belakang beliau. Faja'at, lantas datanglah bahmatun, hewan. Bahmatun, kata Al-Khattabi, al-bahmah waladusyati awwala ma yalidu, itu adalah anak kambing di awal-awal kelahirannya. Bayi anak kambing di awal-awal kelahirannya, mungkin baru sehari atau dua hari dari kelahirannya, itu bahmah. Faja'at bahmatun tamuru baina yadaihi, maka ada anak kambing yang mau lewat di depan Nabi, maka Nabi berusaha untuk mencegahnya sampai dengan cara Nabi menempelkan perutnya ke tembok tersebut sehingga anak kambing tadi lewat di belakangnya Nabi, yang tertentu berarti lewat di depannya saf, saf yang pertama. Ya, maka kecocokan antara hadis ini dengan judul bab yang dibuat oleh Abu Dawud, kecocokannya sangat jelas karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah memerintahkan para sahabat untuk memiliki sutra selain sutra beliau, dan yang Nabi upayakan agar kambing tersebut tidak lewat di depan beliau dengan antara beliau dengan sutranya. Sampai Nabi balapan, kejar-kejaran, berlomba dengan kambing tersebut, jangan sampai kambing tadi lewat di depan Nabi dengan sutrahnya, maka Nabi berupaya agar maju sampai ke sutrahnya, nempel perut beliau dengan sutra, sehingga kambing lewat di belakang Nabi. Dari Musa bin Talha, dari ayahnya Rasulullah SAW menyampaikan, jika salah satu kalian meletakkan di hadapannya semisal bagian belakang pelana unta, silakan sholat dan janganlah peduli dengan orang-orang yang lewat di sebalik sutra. At-Tirmidzi mengatakan, wal amal ala hadza inda ahli ilmi, inilah yang diamalkan oleh para ulama, nukilan ijma' dari At-Tirmidzi. Mereka ahlul ilmi mengatakan sutra imam adalah sutra bagi para makmum setelahnya. Kemudian al-masalatul khamisah, qauluhu rahimallahu ta'ala, dan menghadap kiblat adalah syarat sahnya salat kecuali dalam sejumlah kasus yang dikecualikan yang telah diketahui dan telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Telah lewat bahasanya menghadap kiblat adalah syarat sah salat berdasarkan hadis Abu Hurairah tentang hadis al-musik salatahu, orang yang jelek salatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, jika engkau berdiri untuk mengerjakan salat, maka sempurnakanlah wudu, kemudian menghadaplah kiblat, kemudian bertakbirlah. Syaukani mengatakan hadis ini menunjukkan wajibnya menghadap kiblat, dan itu ijma' kaum muslimin kecuali yang pertama fi halatil ajzi, ketika tidak mampu menghadap kiblat. Kenapa? Karena dia ditawan oleh orang kafir atau oleh orang yang zalim, kemudian diikat dan tidak bisa menghadap kiblat padahal waktu sholat sudah tiba bahkan hampir habis. Yang kedua, fil khauf, ketika dalam kondisi ketakutan yaitu perang, ketika berkecamuknya peperangan. Yang ketiga, dalam kondisi sholat sunnah saat bepergian. Dan dalil wajibnya menghadap kiblat adalah Quran dan hadis mutawatir. Dalam fi sahih, dalam hadis yang sahih dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Jika mereka telah mengucapkannya, lantas sholat sebagaimana sholat kita, menghadap kiblat, ya, menghadap ke kiblat kita, menyembelih sebagaimana sembelihan kita, maka haram atas kami mengganggu darah mereka dan harta mereka, kecuali dengan hak la ilaha illallah. Sedangkan perhitungan pasti tentang keimanan orang tersebut, itu urusannya Allah. Dari Nafi' dari Ibnu Umar, karena adalah Ibnu Umar jika ditanya tentang sholat ketika dalam kondisi ketakutan yaitu peperangan, maka beliau menggambarkannya, menjawabnya, kemudian mengatakan, dan jika ketakutannya itu lebih besar dari hal itu, artinya pada saat berkecamuknya peperangan, maka sholatlah sambil berjalan, sambil berdiri di atas telapak kaki kalian, rukbanan dengan berkendaraan sambil menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat. Kata Nafi', dan aku tidaklah mengetahui Ibnu Umar menyebutkan hal tersebut kecuali dengan dinisbatkan kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari. Fal hadis, maka hadis ini yaitu perkataan Ibnu Umar menunjukkan bahwasannya salat khauf lasiyama terutama jika musuh itu banyak itu diperbolehkan sesuai dengan kemampuan. Maka seorang itu berpindah dari posisi berdiri ke rukuk, dari rukuk dan sujud wa'ani rukuk dan sujud ilal ima dengan berisyarat. Wa yajuzu tarku ma la yaqdir, dan boleh meninggalkan yang tidak mampu dilakukan dari rukun-rukun salat, dan ini pendapat jumhur. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusabbih, bertasbih yaitu salat sunnah di atas unta kendaraannya, kibala ayya wijhatin tawajjaha, ke arah manapun kendaraannya menghadap. Dan beliau berwitir di atas untanya, namun Nabi tidak sholat di atas untanya untuk sholat maktubah, sholat yang fardu. Hadis ini dalil jumhur ulama yang menunjukkan bahasanya witir bukan sholat yang fardu, khilafanil Imam Abi Hanifah. Kenapa? Karena kata Ibnu Umar, Nabi itu tidak sholat fardu, sholat yang wajib di atas unta. Namun Ibnu Umar mengatakan Nabi sholat witir di atas untanya, muttafaqun alaih. Dalam satu riwayat kan adalah Nabi sholat di atas unta kendaraannya, wa mukbilun, sedangkan Nabi itu datang dari Mekah menuju Madinah, di mana saja untanya menghadap. Dan tentang hal ini turunlah firman Allah Ta'ala, di mana saja kalian berada, yaitu ketika kalian safar, maka di sanalah wajah Allah. Dilihatkan oleh Ahmad dan Muslim, Tirmidzi dan Tirmidzi menilainya sahih. Intah sekian kutipan dari Syaukani. Sa'al Albani rahimallahu ta'ala mengatakan, dan gugurlah kewajiban menghadap kiblat istiqbal anil maharib fi salatil khauf. dari menghadap mihrab, yaitu kiblat, ketika sholat ketakutan dan peperangan yang genting. Ini yang pertama, ketika kecamuk peperangan. Kemudian yang kedua, orang yang tidak mampu menghadap kiblat, semacam orang yang sakit, dan dia kelasnya kelas 3, tidak mungkin digeser-geser. Opnam di rumah sakit, kelas 3 tidak mungkin digeser-geser. Dan posisinya tidak menghadap, tidak bisa menghadap kiblat. Aw man kana fi safinah, atau dia adalah seorang yang berada naik perahu atau sayara atau mobil atau pesawat terbang, dan dia tidak bisa sholat normal di tempat-tempat itu, berarti perahunya perahu biasa, bukan kapal feri. Kalau kapal feri tentu bisa sholat secara normal. Mobilnya mobil, ya mobil pribadi, motoyarah dan pesawat terbang. Dia tidak mungkin sholat normal dalam kendaraan tersebut. Kemudian dia khawatir keluarnya waktu dan berakhirnya waktu sholat. Maka dia sholat sebelum waktunya berakhir, menghadap kiblatnya sebisanya. Wa aman kana yusalli nafilah. Kemudian yang lainnya adalah orang yang sholat sunnah atau witir ketika dia berjalan, rakibatan sedang menunggangi hewan tunggangan atau yang lain. Dan dianjurkan bagi orang yang berkendaraan tadi jika memungkinkan menghadap dengan kendaraannya ke arah kiblat saat takbiratul ihramnya. Setelah takbiratul ihram, dia menghadap di mana sajakah arah kendaraannya. Maka itu pengecualian dari kewajiban menghadap kiblat. Pertama, perang dalam kondisi berkecamuk. Kemudian orang yang tidak mampu menghadap kiblat, boleh jadi karena sakit, boleh jadi karena naik pesawat atau yang tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat. Kemudian yang ketiga adalah sholat sunnah di atas kendaraan. Dan wajib bagi orang yang melihat langsung benda Ka'bah untuk menghadap benda Ka'bah. Adapun orang yang tidak bisa melihat benda Ka'bah, maka dia kewajibannya menghadap ke arah ke arah Ka'bah. Dan yang namanya arah benda semakin jauh, maka dia semakin sudutnya semakin melebar. Semakin jauh maka sudutnya itu semakin melebar, semakin sempit ya maka sudutnya semakin menyempit. Dan semakin jauh yang namanya arah ke satu benda itu semakin melebar, makin melebar dan seterusnya. Ya, dan jika seorang itu sholat ternyata tidak menghadap kiblat li ghaimin karena mendung atau yang lain, setelah istihad wa tahari dan cari-cari kira-kira mana ke arah kiblat, maka boleh sholatnya dan tidak ada kewajiban mengulangi. Wa idza ja'u, dan jika datang padanya orang yang dia percaya sedangkan dia sedang sholat dan mengkabarkan arah kiblat, kewajibannya untuk segera menghadap kiblat dan sholatnya sah. Intah sekian perkataan Al-Albani. Kemudian fasal yang keempat tentang takbiratul ihram. Qala al-musannif rahimallahu taala yukabiru takbiratul ihrami. Maka orang-orang tidak salat dia bertakbir takbiratul ihram sambil mengucapkan Allahu akbar nadiran bibasarihi. Dia nadiran menghadap dengan penglihatannya, dengan pandangannya ke tempat sujudnya. Yarfa'u, dia angkat dua tangannya saat takbir, lurus, mangkib. Mangkib itu pertemuan antara pundak dengan lengan atas. Maka kalau kita terjemahkan mangkib dengan lurus pundaknya, ya sebenarnya kurang tepat. Karena mangkib bukan pundak. Mangkib adalah pertemuan antara pundak dengan lengan atas. Atau yang kedua, pilihan yang kedua, lurus telinganya. Setelah itu dia letakkan dua tangannya pada dadanya. Tangan kanan itu berada di atasnya telapak tangan kiri. Lisubuti dhalika, validnya hal ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sarahnya. Di fasalnya ada empat poin bahasan. Yang pertama, bertakbir takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah rukun salat yang paling besar. Wa tahrimatuha, dan dialah yang mengharamkannya. Artinya, segala perbuatan yang semula halal dan boleh dengan takbir tersebut jadi haram. Dan salat tidaklah sah kecuali dengannya berdasarkan hadis Ali radhiallahu anhu yarfa'uhu, yang beliau marfu'kan. Maka Nabi mengatakan kuncinya salat itu berwudu, pengharamnya itu takbir, yaitu takbiratul ihram, yang menghalalkannya atau penutupnya. Yang dimaksud tahlil adalah yang semula haram itu jadi halal setelah ini dilakukan. Adalah ucapan salam. Dari Abu Humaid As-Sa'idi, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berdiri untuk mengerjakan salat menghadap kiblat, mengangkat kedua tangannya sambil mengucapkan Allahu Akbar. Dan takbir ini adalah rukun, jadi yang rukun adalah takbirnya, bukan angkat tangannya. Angkat tangan ketika takbir hukumnya sunnah. Salat tidaklah sah tanpa takbir, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang jelek salatnya, jika engkau mau berdiri, berdiri untuk mengerjakan salat, sempurnakanlah wudu, menghadaplah ke arah kiblat dan bertakbirlah. Padahal Nabi mengatakan di awalnya, kembalilah kerjakan salat karena engkau belum salat. Wa ala hadza, berdasarkan hal ini, maka semua yang diperintahkan oleh sang Rasul alaihi salatu wasalam kepada orang ini yang jelek salatnya adalah rukun, tidaklah sah salat tanpanya. Dan jika engkau mau, boleh Anda katakan semuanya adalah fardu, yang tidaklah baik salat tanpanya. Kenapa pakai istilah fardu bukan rukun? Supaya mencakup tindakan menyempurnakan wudu, karena wudu bukanlah bagian dari rukun salat namun syarat salat. Bukhari dalam sahihnya punya judul bab wajibnya takbir dan pembuka salat. Kemudian beliau meriwayatkan dari Anas bin Malik, sehingga Anas mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersungkur dari kudanya. Fajahasha, maka beliau terluka. Ya, jahasha makna aslinya adalah terluka dalam artian terkelupas kulitnya tanpa terjadi pendaharahan. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka. Maka ini menunjukkan bahasanya Nabi itu tidak punya ilmu kebal dan semacam itu. Ya, beliau jatuh dari kudanya dan jatuh ya terluka. Tidak kemudian jatuh mencelat, jatuh kemudian salto, sehingga kemudian sehat walafiat tanpa kurang apapun. Tidak, jatuh dari kuda ya jatuh juga. Khara, tersungkur. Maka beliau tidak punya ilmu ya, semacam itu. Fasallalana qa'ida, maka Nabi tidak mampu berdiri, maka beliau sholat lana, jadi imam untuk kami, qa'idan, sambil duduk. Maka kami pun sholat sambil duduk bersama Nabi. Kemudian setelah selesai sholat, Nabi mengatakan, imam itu hanyalah diangkat untuk diikuti. Fa'idha kabbara fakabbiru, jika dia telah takbir, barulah kalian takbir. Jika dia telah rukuk, barulah kalian rukuk. Jika dia bangkit dari rukuk, barulah kalian bangkit. Jika dia mengucapkan sembahul liman hamidah, maka katakanlah Rabbana lakal hamdu. Dan jika dia bersujud, maka barulah dalam kalian bersujud. Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, inna maju'ilal imamu, imam itu dijadikan dan diangkat untuk diikuti. Maka jika dia bertakbir, maka bertakbirlah. Jika dia rukuk, baru setelah itu rukuklah. Dan jika dia mengucapkan sembahul liman hamidah, ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Dan jika dia telah bersujud, barulah kalian bersujud. Kemudian di antara syarat takbiratul ihram harus diucapkan dalam posisi tegak berdiri. Fil fardhi, dalam salat fardu. In kana mustati'an, jika memang dia orang yang mampu berdiri. Wa ilam yastati', jika tidak mampu berdiri atau salatnya adalah salat sunnah, fala ba'sa, maka tidaklah mengapa takbiratul ihram dalam posisi tidak berdiri. Karena berdiri itu rukun dalam sholat fardu. Dan ini rukun jika mampu. Sedangkan berdiri dalam sholat sunnah, hukumnya sunnah. Ya, maka boleh takbiratul ihram dalam posisi duduk. Menimbang sabda Nabi SAW dalam hadis al-musik sholatahu, jika engkau berdiri untuk sholat, maka bertakbirlah. Dan firman Allah Ta'ala, berdirilah karena Allah, qanitid dalam keadaan tunduk. Dan sabda Nabi SAW kepada Imran Ibn Husain yang ketika itu terkena sakit bawasir, sampai tidak bisa berdiri. Maka Nabi mengatakan, sholatlah sambil berdiri, jika tidak mampu, maka sholatlah sambil duduk, dan jika tidak mampu sambil duduk, maka sholatlah dalam posisi berbaring. Ya, maka yang mampu untuk berdiri dalam sholat fardu, maka takbiratul ihram itu harus diucapkan dalam posisi tegak berdiri. Tidak boleh sebagaimana perbuatan sebagai makmum masbuk, ketika posisi imamnya rukuk, dia takbiratul ihramnya dalam kondisi gerak menuju rukuk. Maka itu takbiratul ihram yang tidak sah. Takbiratul ihram dalam sholat fardu dan orangnya mampu berdiri, wajib diucapkan dalam posisi berdiri. Kemudian kauluhu qailan, sambil mengucapkan Allahu Akbar. Artinya al-musalli, orang yang sholat, mengucapkan Allahu Akbar. Dan kaul, qala, yang namanya perkataan, idza utliqa, jika disebut tanpa keterangan lebih lanjut, maka itu adalah ucapan lisan. Adapun jika diberi keterangan lebih lanjut, semisal berkata di dalam hatinya atau berkata dalam dirinya, maka makna berkata itu terikat dengan keterangan yang lebih lanjut tersebut. Maka Allahu Akbar di sini harus diucapkan pakai lidah dan tidak boleh di batin. Tidak boleh takbiratul ihramnya diam saja. Dia takbiratul ihram, namun tidak ada komat kamit, tidak ada gerak bibir. Cuma diam saja. Di batin. Kata orang Jawa, cuma di batin. Maka ini tidak sah sholatnya. Ucapan Allahu Akbar, kauluhu Allahu Akbar, artinya dengan kata-kata Allahu Akbar. Maka tidaklah sah kata-kata yang lain. Meskipun kata-kata yang lain tadi bisa menggantikan Allahu Akbar dari sisi makna. Semisal ucapan Allahul Ajallu, atau Allahu Ajal, atau Allahu A'zam, itu tidak bisa menggantikan Allahu Akbar. Atau kata-kata syabaha dalika, semisal itu. Maka kata-kata semacam itu, Allahu A'zam, Allahu Ajal, atau Allah Kabira, Allah Kabirun, maka itu tidaklah yujizik, mencukupi dan tidak sah. Alasannya, karena bacaan zikir itu tauqifiyah, mengikuti dalil. Yutawakob, tergantung dalam bacaan zikir, alama warta bin nas, sebagaimana yang terdapat dalam nas. Maka tidak boleh diganti apa yang di dalam nas dengan yang lain. Ini karena kata-kata yang berdalil boleh jadi dia memuat satu makna yang kita mengira bahasanya kata-kata yang lain itu memuat makna yang sama, ternyata tidak memuat makna yang sama. Gimana kalau Allah Akbarnya itu diberi alif lam? Jika seorang itu mengucapkan Allahul Akbar, maka ba'dul ulama mengatakan itu sah, yang lain mengatakan tidak sah. Yang benar tidak sah, harus tanpa alif lam, Allahu Akbar. Tidak boleh Allahul Akbar. Alasannya kenapa tidak sah? Karena maknanya berbeda. Karena akbar dalam kondisi, tentu itu isim tafdil, dalam kondisi mufaddal alaih itu dibuang. Akbar min siapa? Minnya dibuang. Ini Zaidun Akbar min Amrin. Min Amrin mufaddal alaih. Nah, di bacaan takbir mufaddal alaihnya dibuang. maka kalau dibuang maka punya makna, yaitu menunjukkan akbariyah mutlaqah, yang paling besar dari segala sesuatu yang besar. Lain hanya kalau ada alif lamnya, Allahul Akbar. Nih, maka Anda boleh mengatakan anakku ini huwal akbar. Dialah yang paling besar daripada anak-anak yang lain. Maka sudah ada asosiasinya. Karena dia tertentu. Maka jika diberi alif lam, maka dia mengandung makna tertentu. Falayadul, maka dia tidak menunjukkan makna yang terkandung dalam kata-kata akbar dalam bentuk nakirah. Itu alasan yang pertama. Maknanya beda. Yang kedua, thumma inna hadha huwa alladhi, kemudian akbar tanpa alif lam, itulah yang warada bi annasu, yang terdapat dalilnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun, amal yang tidak ada tuntunannya itu tertolak. Maka wajib mengucapkan Allahu Akbar tanpa alif lam. Ibnu Qayyim mengatakan adalah da'buhu, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam takbiratul ihramnya mengucapkan Allahu Akbar, tidak yang lain. Dan tidak ada satu pun sahabat yang menukil dari Nabi selain Allahu Akbar. Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah Al-Hambali di kitabnya Al-Murni mengatakan dianjurkan bagi imam untuk mengeraskan bacaan takbir di mana para makmum mendengarnya, supaya mereka para makmum ikut bertakbir. Karena tidak boleh bagi makmum untuk bertakbir kecuali setelah imam selesai bertakbir. Jika tidak memungkinkan bagi imam untuk memperdengarkan kepada makmum, maka adalah sebagian makmum mengeraskan untuk memperdengarkan pada makmum yang lain, atau supaya memperdengarkan pada orang yang tidak mendengar suaranya imam. Berdasarkan hadis yang diriatkan oleh Jabir, Jabir mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami dan Abu Bakar di belakang Nabi. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir, maka Abu Bakar bertakbir dengan suara keras, liyusmi'ana, supaya Abu Bakar bisa memperdengarkan takbir kepada kami. Muttafaqun alaih. Sayyid Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan di kitabnya, thumma yakulu, kemungkinan kita ada bul masyi ila salah. Kemudian seorang itu mengatakan sambil posisi berdiri, ketika dia mampu berdiri, Allahu Akbar. Dan tidak sah redaksi yang lain. Dan hikmah dibukanya salat dengan ucapan takbir, supaya orang yang salat menghadirkan keagungan zat yang dia berdiri di hadapannya, sehingga dia khusyuk. Kemudian, maka jika dia panjangkan hamzahnya Allah, atau hamzahnya akbar, sehingga bunyinya Allahu Akbar, atau dia panjangkan hamzahnya akbar, Allahu Akbar, atau dia mengatakan Allahu Akbar, baknya dia panjangkan, semuanya itu la tan'aqidu, solatnya tidak sah. Maka solatnya tidak sah. Ya, harus di Allah yang panjang lam, sedangkan di akbar tidak ada yang panjang. Ini kalau, maka kata beliau, kata Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab, jika hamzahnya Allah dipanjangkan, atau hamzahnya akbar dipanjangkan, atau ba'nya akbar dipanjangkan, lam tan'aqid, maka sholat tidak sah. Dan di antara kesalahan yang tersebar fi salati, dalam salat, adalah tidak menggerakkan lidah saat takbir. Apalagi jika takbirannya takbiratul ihram, diam saja di batin semua. Demikian juga tidak menggerakkan lidah saat baca Al-Quran, Al-Fatihahnya juga di batin. Saat berzikir, bacaan rukuknya, sujudnya di batin semua. Wal iktifa, dan merasa cukup dengan melewatkan bacaan tersebut di dalam hatinya, yaitu dalam bahasa Jawanya, ya, di batin. Dan ketika seorang itu membaca di dalam hatinya tanpa menggerakkan lidahnya, maka itu bukanlah membaca menurut pendapat yang benar. Karena yang namanya membaca, innama huwa an-nutku, itu adalah ucapan dengan lisan. Wa alaihi, dan bacaan yang semacam ini pakai gerak lidah, itulah yang taqa'ul mujazatu, yang ada ganjarannya, yang ada balasannya. Ya, ada balasannya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, laha makasabat wahalai maktasabat. Maka bagi jiwa pahala apa yang dia lakukan, wa alaiha, dan bagi jiwa dosa apa yang dia lakukan. Ya, dan seorang itu melakukan ketika telah diucapkan atau telah dilakukan dengan anggota badan. Kalau cuma di batin berarti belum dilakukan dan belum diupayakan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku ma hadasat bihi anfusuha, apa yang dibatin oleh hatinya. Malam ta'mal au tatakallam, selama tidak berbuat atau tidak diucapkan. Catatan kaki, untuk anfus ini boleh dibaca rofa' sebagai fa'il. Ma hadasat bihi anfusuha. Boleh juga dibaca nasab alal maf'uliyah sebagai maf'ul. Ma hadasat bihi anfusaha. Namun kemungkinan makna yang kedua itu yang lebih tepat. Kata disampaikan oleh As-Sindi di Hasyiah beliau untuk Sunan Nasa'i. Dan demikian disampaikan oleh As-Sindi. Ibnu Hajar di Fathul Bari mengatakan harokat anfus dengan nasab lil aktsar adalah pendapat mayoritas ulama, sebagiannya membacanya rofa. Tohawi berpendapat dengan yang kedua. Ini wabih, dan inilah yang ditegaskan oleh pakar bahasa. Yuriduna, mereka menginginkan. Ini, dan mereka maksudkan bighair ikhtiyariha, yaitu maka dimaafkan sesuatu yang di luar kehendak seseorang, karena statusnya adalah bisikan-bisikan jiwa, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa na'lamu matwaswisu bihi nafsuhu, kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwanya. Kemudian dalam riwayat yang lain, Allah memaafkan untuk umatku apa yang dibisikkan atau apa yang diucapkan oleh jiwanya selama dia belum lakukan atau belum dia ucapkan. Maka sebagaimana seorang itu tidak akan mendapatkan hukuman dengan apa yang dibisikkan oleh jiwanya berupa kejelekan, maka dia demikian juga tidaklah membahayakan, wala yadur, dan itu tidak membahayakannya, maka demikian juga seorang itu tidak akan mendapatkan balasan atas apa yang dibisikkan oleh jiwanya berupa bacaan ataupun kebaikan. Maka balasan yang seorang itu mendapatkan balasan karenanya, itu dibangun di atas balasan itu dikarenakan ada gerak lidah bil qiraah, untuk membaca Al-Fatihah dan yang lain, atau untuk melakukan perbuatan. Ya, maka dilarang dan tidaklah sah sholat dengan yang di batin. Takbiratul ihramnya di batin, Al-Fatihahnya di batin. Itu sholat yang tidak sah. Ini karena mengucapkan, kemudian qiraah membaca, itu dalam bahasa Arab, itu harus ada gerak bibir. Kalau dalam bahasa kita, boleh jadi membaca, misalnya membaca buku, itu cuma diam saja. Ini dia sedang asik membaca buku. Itu cuma tamrir. Ini cuma dilewatkan aja di hatinya. Itu dalam bahasa kita. Namun dalam bahasa Arab, qiraah itu harus ada komat kamit, harus ada gerak bibir. Kalau membaca namun cuma diam saja, cuma dilewatkan di hati, cuma lintasan saja, maka itu bukan qiraah dalam bahasa Arab. An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimallahu taala mengatakan, adapun selain imam, maka yang sesuai dengan sunnah adalah dia lirihkan ucapan takbirnya. Baik dia makmum atau orang yang salat sendirian. Minimal lirih, itu bisa dia dengarkan pada dirinya sendiri jika dia pendengarannya sehat. Wala arida indahu, dan tidak ada gangguan di dekatnya berupa suara gaduh atau yang lain. Dan ini hukum umum berkenaan dengan membaca Al-Fatihah dan yang lain, takbir, tasbih saat rukuk dan yang lain, bacaan tasahud dan ucapan salam, dan doa, baik doa yang wajib ataupun yang sunnah. Maka satu dari hal di atas, la yuhsabu syai'un minha, satupun dari hal di atas tidaklah dihitung sampai seorang itu memperdengarkan ke telinganya sendiri. Dengan catatan telinganya normal. Sahih as-sam'i. Wala arida, dan tidak ada gangguan. Fa ilam yakun kadzalika, maka jika tidak demikian, rafa'a, maka dia keraskan, bihaitsu di mana yasma'u, dia mendengar, laukana kadzalika, seandainya seperti itu. Wala yujzi'uhu ghairu dzalika, dan tidak sah yang lainnya. Wa hakadza, demikian yang dinaskan oleh Imam Syafi'i dan disepakati oleh al-ashab, yaitu Syafi'iyah. Kalau ashabuna, Syafi'iyah mengatakan dianjurkan tidaklah lebih dari memperdengarkan telinganya sendiri. Namun kalau Al-Imam Syafi'i di Al-Um mengatakan dia perdengarkan pada dirinya, yaitu telinganya sendiri, dan orang yang ada di dekatnya tidak boleh lebih dari itu. Dan mempersyaratkan lirih yang paling minimalis, mempersyaratkan seorang itu memperdengarkan pada telinganya sendiri ketika tidak ada mani, tidak ada gangguan eksternal berupa suara gaduh atau yang lain, adalah pendapat jumhur ulama. Namun kalau Malikiyah, cukup dengan adanya gerak bibir, cukup dengan gerak lidah untuk disebut membaca. Wal aula, sehingga kesimpulannya yang lebih utama adalah dia perdengarkan pada telinganya sendiri dalam rangka mempertimbangkan perselisihan atau keluar dari perselisihan ulama. Ya, maka membaca dan mengucapkan yang minimalis diperselisihkan, ada dua pendapat. Tolak ukurnya seperti apa? Kalau jumhur, tolak ukurnya adalah didengar oleh telinganya sendiri. Seandainya telinganya normal, seperti itu dia akan dengar normal, dan itu sepi, tidak ada gangguan eksternal. Ini tidak cukup dengan gerak lidah. Kalau jumhurul fuqaha, tidak sah kalau cuma gerak lidah. Harus ada suara lirih sampai ke telinga. Ya, seandainya lebih, kata Imam Syafi'i, ya cuma di sampingnya. Satu orang di dekatnya. Satu orang di sebelah kanannya atau satu orang di sebelah kirinya. Tidak sampai kemudian ujung sof. Cuma paling banter kedengaran pada satu orang di samping kanan atau kirinya. Itu Al-Imam Syafi'i. Sedangkan itu pendapat jumhur. Kalau Malikiyah, cukup ada gerak lidah. Itu sudah sah. Meskipun tidak sampai terdengar pada telinga sendiri. Kesimpulannya, dalam rangka keluar dari perselisihan ulama, upayakan melakukan pendapat jumhur. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan wajib menggerakkan lidah ketika membaca zikir yang wajib dalam sholat berupa bacaan Al-Fatihah dan yang lainnya jika mampu. Siapa yang mengatakan sah tanpa perlu gerak lidah? Siapa yang mengatakan sholat sah dengan cara di batin? Maka orang itu perlu dimintai untuk tobat. Dimintai dia untuk melakukan tobat, dia melakukan maksiat. Ya. Dia punya pandangan yang statusnya maksiat, dimintai untuk bertobat. Sedangkan gerak lidah itu hukumnya dianjurkan untuk zikir-zikir yang dianjurkan. Wal masyhur, yang masuk dalam madhab Syafi'i dan Ahmad, lebih dari sekedar menggerakkan lidah, namun ayakuna bihaisu yusmi'u nafsahu. Dia perdengarkan pada dirinya sendiri. Yaitu dia perdengarkan ke telinganya sendiri jika tidak ada faktor penghalang eksternal. Bisa didengar oleh diri sendiri. Wa fihi wajhun, dan di sini ada penjelasan. Antakunal harakatu bil hurufi. Tidaklah gerak tersebut adalah gerak mengucapkan huruf. Dan zikir yang sempurna adalah hati dan lidah. Kemudian hati ditambah lidah. Dua-duanya itu zikir yang sempurna. Di bawahnya adalah dengan hati. Kemudian yang ketiga adalah dengan lidah saja. Dan yang diperintahkan, zikir yang diperintahkan dalam sholat adalah dengan hati dan lisan dua-duanya. Adapun zikir lisan, maka itu dalam kemampuan manusia. Adapun zikir hati dalam sholat, terkadang orang tidak mampu. Kenapa? Karena serangan was-was. Bisikan-bisikan. Dan falau kutira, seandainya kita andaikan, ada dua orang. Yang satu berzikir dengan zikir yang wajib, semacam takbiratul ihram, pakai hati saja. Yang kedua, pakai lidah saja. Maka sholatnya orang yang pertama, maka orang yang pertama tidak sah sholatnya tanpa ada khilaf di antara para ulama. Ada dua orang. Ini zikir wajibnya, semacam takbiratul ihramnya dengan hati. Maka kata Ibnu Taimiyah, sholat dia tidak sah tanpa ada khilaf di antara ulama. Sholatnya tidak sah tanpa ada perselisihan di antara para ulama. Ulama sepakat batal sholatnya. Tidak guna dia sholat. Kalau sholatnya dibatin. Ini itu sholat yang tidak sah dengan sepakat ulama. Atau bahasa yang hati-hati tanpa ada niza', tanpa ada khilaf di antara para ulama. Padahal banyak sekali kita jumpai orang sholat dibatin saja. Untuk lihat orang masuk masjid sholat. Lihatin saja. Sebagian banyak dari mereka cuma diem begitu saja. Nah, umat-umi, tidak ada komat kami, tidak ada. Ini sholat yang tidak sah dengan sepakat para ulama, kasihan. Merasa sudah sholat pada tidak sholat, kasihan sudah capek, kemudian begini dan begitu pada sama dengan tidak sholat. Wa in qadara dzikrul qalbi, dan jika seorang yang zikir pakai lisan tadi mampu juga zikir pakai hati, itu lebih afdal. Li annahu taraka al wajib al maqdur alaih. Kenapa orang yang tidak gerak bibir ketika dia membaca zikir yang wajib takbiratul ihram dan yang lainnya, salatnya tidak sah karena dia meninggalkan kewajiban yang itu ada dalam kemampuannya. Tidak ada yang tidak mampu, cuma komat kamit. Enggak ada yang tak mampu. Mampu. Adapun zikir pakai hati, boleh jadi orang tak mampu. Hatinya malah jalan-jalan. Serangat. Demikian besar cinta dunianya. Yang menguasai dirinya. Sampai dia tak mampu sholat. Mikirkan tokonya, mikirkan mobilnya, rumahnya. Anaknya dah dijemput apa belum, dan seterusnya. Boleh jadi sampai orang itu tak mampu. Zikir pakai hati dalam sholat. Yang diantaranya adalah karena faktor besarnya cinta dunia. Sampai-sampai waktu untuk menghadap Allah pun dipakai untuk mikirkan dunia, bayangkan. Namun kalau zikir dengan lidah saat sholat, semua orang mampu. Lah ini kok ditinggalkan? Yang mampu ini ditinggalkan. Ya, maka tidak sah sholatnya. Nah, diantara kesalahan intaha sekian perkataan Ibnu Taimiyah. Dan di antara kesalahan orang sholat ketika takbir adalah memasukkan dan menambahkan hamzah yang artinya adalah kata tanya pada lafaz Allah. Sehingga dia ucapkan Allahu Akbar. Artinya apakah betul Allah itu zat yang maha paling besar? Wa hadha khata'un fahish. Ini adalah kesalahan fatal. Ini gara-gara hamzahnya dipanjangkan. Hamzahnya Allah dipanjangkan. Demikian juga memasukkan hamzah yang statusnya kata tanya pada kata-kata akbar. Sehingga dia katakan Allahu Akbar. Maka kalau demikian i'rabnya gimana? Akbar itu khobar mubtada. Mubtadanya dibuang. Takdirnya Allahu Ahwa Akbar. Allah, apakah dia betul zat yang maha besar? Dan itu maknanya adalah syak. Maka jika orang faham, itu kufur. Jika orang itu faham bahasa Arab, ngerti bahasa Arab, itu kufur. Karena maknanya adalah ragu-ragu. Dan di antara kekeliruan sebagian mereka, memasukkan alif setelah ba, yaitu ba'nya akbar sebelum ra, sehingga dia katakan Allahu Akbar. Dan ini dampak kalau bacaan takbir dinyanyikan. Maka artis-artis yang nyanyikan takbir, maka nanti dampaknya ba'nya dipanjangkan. Allahu Akbar. Gitu. Maka kalau ba'nya dipanjangkan, itu jamak dari kabarin. Dan kabarun itu artinya atiblu gendang. Dan tidak boleh orang itu menggendang-gendangkan Allah. Wala yasihu, dan tidak sah dan tidak boleh itlaquhu menyebut gendang untuk al-bari sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya dia sengaja nekat, sudah tahu akbar itu artinya apa, masih nekat, kafara. Maka itu kekafiran. Karena tasbul khalik bil makhluk. Menyerupakan Allah dengan makhluk, yaitu gendang. Ya, Muwaffaq Ibn Qudamah al-Hambali mengatakan, wa yubayyin at-takbira, maka hendaklah orang yang sholat itu membaca takbir secara jelas. Dan dia tidak mematkan, tidak memanjangkan di tempat yang tidak mat. Fa in fa'ala, jika nekat melakukannya, di mana maknanya berubah, semisal hamzah yang pertama dia panjangkan, jadilah Allahu Akbar. Maka dia jadikan kalimat tanya, atau dia panjangkan akbarnya, yaitu ba'nya. Fayazidu alifan, maka dia tambahkan alif, sehingga menjadi jamaknya kabarin, yang itu artinya gendang. Lam yujzi, maka tidak sah solatnya. Li anal makna yataghayyaru bihi, karena makna takbir itu berubah dengan perubahan-perubahan ini. Kemudian Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, pendapat yang benar, yang terkenal, dianjurkan seorang itu membaca takbiratul ihram dengan cepat. Dan jangan dipanjang-panjangkan. Dinukil dari Imam Syafi'i, beliau mengatakan, imam mengeraskan suaranya saat membaca takbir. Dan dia panjangkan min ghair tamtitin, tanpa meliuk-liuk. Dan tanpa dibelok-belokkan. Kata ashabuhu, kata Syafi'iyah, yang dimaksud tamtid dalam perkataan imam adalah panjang yang berlebihan. Dan tahrif adalah menghilangkan sebagian huruf. Semacam ro-nya tidak terdengar. Dari kata-kata akbar. Dan catatan kaki yang terdapat dalam musnad At-Tayalisi dan yang lain dari Abdurrahman bin Abza, aku sholat di belakang Nabi, namun Nabi tidak menyempurnakan takbir, maka Al-Bukhari di kitabnya Tarikh Al-Kabir menukil dari Abu Daud At-Tayalisi. Dia mengatakan, ini adalah batil menurut kami. Kemudian Al-Muwaffaq Ibn Qudamah mengatakan, dan makmum tidak boleh takbir hatta sampai imamnya selesai takbir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan imam itu dijadikan untuk diikuti jika dia telah selesai bertakbir, barulah kalian bertakbir. Muttafaqun alaih. Dan rukuk semisal itu. Maka makmum itu rukuk setelah imam. Namun tidaklah batal solatnya ketika rukuk bareng imam. Li'anna qad dakhala fi salati, karena dia telah masuk dalam solat. Wa hauna, dan di sini bi khilafihi, lain halnya jika dia bertakbir sebelum imamnya, maka takbirnya tidak sah. Wa alaihi kewajiban dia mengulang dari awal takbirnya setelah takbirnya imam. Kemudian intah sekian perkataan Ibnu Qudamah. Kemudian masalah yang ketiga, melihat dengan penglihatannya, dengan pandangannya ke arah tempat sujud. Nadhiran, ini hal, itu hal pada saat dia melihat. Maka orang yang salat itu melihat dengan pandangannya ke tempat sujudnya. Dan yang dhamir di sini kembali kepada sahibul hal, yaitu orang yang salat. Ini mencakup imam, makmum, ataupun orang yang sendirian melihat ke tempat sujudnya. Dan terdapat dalam wasfi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam gambaran untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya jika beliau salat, beliau menundukkan kepalanya dan melemparkan pandangannya ke arah lantai. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika salat, Nabi dulu jika salat mengangkat pandangannya ke arah atas sampai turunlah firman Allah taala, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Sejak itu Nabi menundukkan kepalanya, diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak dan Baihaqi. Dinilai oleh Al-Albani di sifat salatin Nabi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Ka'bah dan tidaklah penglihatan beliau meninggalkan tempat sujudnya sampai beliau keluar dari Ka'bah. Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan dalam dua hadis ini terdapat dalil bahasanya yang sesuai dengan tuntunan adalah seorang melemparkan pandangannya ke arah tempat sujudnya di lantai. Maka apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang sholat berupa memejamkan mata ketika sholat, maka ini adalah dalam bahasa Arab namanya tawaru'un baridun. Tawaruk, warok yang dingin. Warok yang dingin. Sikap hati-hati yang tidak pada tempatnya. Kita katakan tentang masalah sholat sambil memejamkan mata, sebaik-baik petunjuk beragama adalah petunjuknya Nabi. Nabi melihat ke arah sujudnya, tempat sujudnya, dan bukan memejamkan mata. Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, wa ala hadza, dan pendapat ini yaitu melihat ke arah tempat sujud adalah pendapat yang dianut oleh banyak ulama. Mereka berdalil dengan hadis yang diriatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, yaitu bahwasanya Nabi melihat ke arah tempat sujudnya saat salatnya. Demikian juga mereka sampaikan dalam tafsir firman Allah taala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, itulah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Dan khusyuk adalah melihat ke arah tempat sujud. Namun sebagian ulama berpendapat melihat ke arah depan. Ila idza kana jalisan, kecuali posisi duduk, maka dia melihat ke arah tangannya. Di mana dia berisyarat dengan tangannya ketika berdoa. Kemudian wafasala, dan pendapat yang ketiga, sebagian ulama merinci dan membedakan antara imam dan orang yang sholat sendirian dan makmum. Fakal, pendapat yang ketiga mengatakan makmum itu melihat ke arah imamnya untuk memastikan kalau dia mengikuti imamnya. Melihat oleh karena itu Al-Bara bin Azib mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mengucapkan samallahu liman hamidah, tidak ada satupun orang yang yahni dhahrahu. menekuk punggungnya. Tidak ada satupun orang yang menggerakkan punggungnya menuju bawah hatta sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam posisi sujud. Kemudian kami pun menjatuhkan diri sujud ba'dahu setelah Nabi. Kalau mereka mengatakan pendapat ketiga mengatakan ini dalil bahasanya sahabat melihat apa yang Nabi lakukan. Mereka juga berdalil dengan apa yang macar apa yang terjadi saat sholat gerhana. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan pada para sahabat bahasa yang diperlihatkan pada Nabi surga dan perlihatkan pada Nabi neraka. Dan Nabi mengatakan tatkala surga dipertontonkan kepada beliau, itulah ketika kalian melihat aku maju. Dan ketika disodorkan neraka kepada beliau, Nabi mengatakan itulah ketika aku mundur-mundur. Maka ini menunjukkan bahasanya imam itu makmum untuk memandang ke arah imamnya. Kesimpulannya, dari Syaikh Ibnul Utsaimin, wal amru fi hadza wasi'. Tentang masalah ini yang tepat bagaimana longgar. Maka beliau sampaikan ada tiga pendapat ulama tentang mata itu kemana. Pendapat yang pertama tadi, dan ini beliau katakan adalah pendapat kathir min ahlil ilmi, baik dia makmum, imam, ataupun orang sholat sendirian, maka melihat ke arah tempat sujudnya. Kalau pendapat yang kedua, mengatakan melihat ke arah depan. Kecuali posisinya duduk, maka melihat ke jari. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, membedakan apakah makmum atau bukan makmum. Kalau makmum, maka melihat imamnya. Makmum di sub yang pertama, itu tidak melihat tempat sujudnya, namun melihat ke arah imamnya. Dan ini yang dikuatkan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin di tafsir beliau untuk surat Al-Baqarah. Pendapat yang merinci. Kalau makmum melihat ke arah imam. Namun kalau di sini beliau mengatakan longgar. Tiga pendapat ini longgar. Artinya tidak salah orang melakukan A, tidak salah orang melakukan B, tidak salah orang melakukan C. Sehingga kesimpulan lebih lanjut, tidaklah seorang itu melihat mana yang lebih khusyuk baginya. Dan perselisihan tadi beliau katakan kecuali saat posisi duduk. Ketika duduk maka adalah dia lemparkan pandangannya ke arah jarinya. Haitsu takunul isarah, itulah tempat adanya isyarat sebagaimana warada dalika, terdapat dalil semacam itu. Dan sebagian ulama mengecualikan jika dalam kondisi salatul khauf. Kondisi salatul khauf, karena Allah Ta'ala mengatakan khudu hidrakum, tidaklah kalian tetap waspada. Demikian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus ainan, mata-mata pada saat perang Hunain. Maka mulailah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memandang ke ujung syi'ab. Syi'ab itu jalan di bukit. Padahal Nabi dalam kondisi salat. Kenapa Nabi memandang ke arah syi'ab? Karena beliau mau melihat ilahadul ain, mata-mata yang beliau kirimkan. Ain di sini maknanya jasus, mata-mata. Karena seorang itu perlu memandang ke kanan dan ke kiri ketika dalam kondisi ketakutan. Dan banyaknya gerak, dan gerak meskipun itu banyak dalam kondisi ketakutan itu dimaafkan. Fakadhalika, maka demikian juga kegiatan penglihatan mata. Wahadhal istisna, dan pengecualian ini kata beliau adalah pengecualian yang benar. Ini tadi ada sebagian ulama yang mengecualikan saat kondisi khauf. Ini, maka beliau setujui ini adalah pengecualian yang benar. Sebagian ulama mengecualikan juga orang yang sholat di Masjidil Haram. Mereka mengatakan sepatutnya memandang ke arah benda Ka'bah, karena dia kiblatnya orang yang sholat. Dan pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Karena melihat ke arah Ka'bah itu tentu menyibukkan orang yang sholat tanpa ragu. Karena jika dia melihat ke arah benda Ka'bah, artinya dia melihat orang-orang yang sedang pada tawaf. Sebagiannya cewek, sebagiannya perilakunya aneh-aneh. Maka kalau dia sholat di pelataran Ka'bah, sholatnya sambil yang dilihatin adalah Ka'bah, nanti terganggu malah. Kan yang dilihat macam-macam. Yang dilihat adalah ada anak kecil yang lucu, malah yang diperhatikan malah itunya. Ya, maka jika dia melihat benda Ka'bah, dia melihat orang-orang yang sedang tawaf, maka apa yang dilihat ini malah menyibukkannya. Sehingga yang benar, Masjidil Haram seperti masjid yang lain. Dan seorang yang sholat itu memandang ke arah tempat sujudnya atau ke arah depannya, lurus depannya. Adapun melihat ke arah atas hukumnya haram, bahkan termasuk dosa besar. Karena Nabi SAW melarangnya. Dan sangat keras sabda Nabi tentang masalah ini. Sampai-sampai Nabi mengatakan, hendaknya berhenti orang-orang yang mengangkat pandangannya ke arah atas dalam sholat. Jika tidak, maka penglihatannya akan disambar sehingga dia akan buta. Atau dalam lafaz yang lain, sehingga penglihatannya tidak akan kembali kepadanya. Itu buta. Wa hadza wa'id, ini adalah ancaman. Dan ancaman keras tidaklah ada kecuali untuk sesuatu yang statusnya dosa besar. Bahkan sebagian ulama mengatakan jika seorang itu melimpahkan pandangannya ke arah atas saat dia sholat, sholatnya batal. Akan tapi pendapat jumhur ulama, sholatnya tidak batal dengan mengangkat pandangan ke arah atas. Akan tapi menurut pendapat yang kuat, ya, dia adalah orang yang berdosa tanpa ragu. Dan yang terbaik hendaknya seorang itu memilih mana yang lebih khusyuk bagi hatinya. Memandang ke tempat sujud atau ke arah depan atau ke arah imam. Kecuali dalam dua keadaan. Yang pertama ketika khauf. Dan kedua ketika dia duduk. Maka kalau pas posisi duduk tasahud, maka dia lemparkan pandangannya ke arah tempat isyaratnya itu jarinya. Sebagaimana terdapat dalam sunnah dari Nabi SAW. Dan di antara hal yang aneh, ulama yang menganjurkan untuk melihat ke arah benda Ka'bah, sebagiannya memberikan alasan. Kenapa dianjurkan melihat benda Ka'bah? Karena melihat Ka'bah itu ibadah. Katanya demikian. Dan alasan itu perlu dalil. Jika tidak, famin aina, dari mana kita bisa mengatakan semata-mata melihat Ka'bah itu ibadah? Karena menetapkan satu ibadah yang tidak ada dasarnya dalam syariat, itulah yang namanya bid'ah. Ini kutipan dari Syarhul Mumti. Ya, maka di Syarhul Mumti, Syekh Ibnu Utsaimin ngasih kelonggaran. Mana yang lebih khusyuk, silakan itu dilakukan. Pada saat posisinya berdiri. Apakah melihat tempat sujud, ataukah melihat ke depan, atau melihat ke arah imam. Maka longgar. Kalau di tafsir surat Al-Baqarah tegas beliau memilih pendapat bahasanya kalau dia sholat sendirian, sholat berjamaah, maka shaf pertama, maka melihat imam. Kemudian Ibnu Hajar di Fathul Bari mengatakan, atau pandangan kalian akan disambar. Dan melihat Muslim dari Jabir bin Samurah, atau pandangan kalian tidak akan kembali. Maka diperselisihkan tentang apa yang dimaksudkan. Fakil ada yang mengatakan itu sekedar ancaman. Maka berdasarkan hal ini, maka melakukan hal tersebut hukumnya haram. Bahkan Ibnu Hazm berlebihan sampai mengatakan sholatnya batal. Ya, maka siapa yang mengatakan sholatnya batal? Ibnu Hazm ternyata. Ya, kemudian yang kedua ada yang menjelaskan dikhawatirkan terhadap pandangannya dikarenakan sejumlah cahaya yang turun dibawa oleh malaikat untuk orang-orang yang sholat sebagaimana dalam kisahnya Usaid ibn Hudair. Kemudian tentang hukum memandang ke arah atas kalau saya menutaimin dati haram bahkan dosa besar, namun jumhur ulama mengatakan kalau itu hukumnya makruh. Al-Musannif rahimahullah ta'ala tentang melihat mengangkat pandangan ke arah atas. Ya, beliau mengatakan as-shawab yang benar adalah haram dan bukan hanya makruh. Ya, musannif di sini Ibnu Bas. Maka saya Ibnu Bas berpendapat bahwa hukumnya haram dan tidak hanya makruh. Maka beliau menyelip pendapat jumhur ulama tentang hukum masalah ini. Dan beliau seragam dengan Ibnu Utsaimin yang mengatakan bahwa mengangkat pandangan ke arah atas itu hukumnya haram, tidak hanya sekedar makruh saja. Ya, demikian yang kita baca, kita telaah dan sempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barudana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.